kota metropolitan. Dengan santainya dan sambil bersiul, mendedahkan lagu yang sedang berdang. Apakah dia, oh gadis, di seberang jalan, bergaun seksi dan celana jeans ketat, lenggak-lenggoknya mengundang khayalan. Kuharusi tahu namanya, dia akan penasaran, dipakai kacaman hitam. Mengudang